إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الكرام حاضرين الحاضرات رحيماني ورحمكم الله segala puji dan syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla yang telah memberi kita taufik untuk melangkahkan kaki dalam rangka menempuh salah satu jalan yang memudahkan kita menuju surga Allah. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka belajar, mempelajari agama, ilmu syar'i, dalam rangka talabul ilmi, maka dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan langkahnya menuju surga. Maka segala puji dan syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang paling dia cintai. Sebagaimana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul biqa'i ila Allah al-masajid." Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rumahnya, yaitu masjid-masjid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita nanti di surganya sebagaimana pada hari ini, jam ini, petang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di sini di rumahnya yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita jalan ini, yang telah memotivasi kita untuk terus senantiasa belajar, yang belajar menuntut ilmu. Kata Nabi kita, dia seakan-akan berjihad di jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, dari tempatnya dalam rangka menuntut ilmu belajar, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Bahkan kalaupun seandainya kita mati dalam rangka belajar menuntut ilmu, maka kita insyaallah syahid dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalan ini jalan yang mudah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin lama kita belajar menuntut ilmu, maka semakin dimudahkan untuk mendapatkan surga. Maka anak-anak ustaz, adik-adik ustaz sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kalau mau dimudahkan untuk masuk surga, harus lama-lama di ma'had al-huda. Siap? Siap. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat senang dengan orang-orang yang belajar. Kalau seandainya di antara kita ini ada yang benar-benar ikhlas dan berhasrat untuk belajar karena Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul kita sangat senang dengan dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu." Dalam riwayat yang lain, "Fawa'ahu fa'addahu kama sami'ahu." Barang siapa yang mendengar dari kami, yakni dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu hadis, lalu satu hadis tersebut dia pahami, dia pelajari, dan dia hafalkan, lalu dia sampaikan kembali kepada orang-orang sebagaimana dia mendengarnya pada pertama kali, maka kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu imra'an." Orang yang seperti itu Allah akan buat wajahnya, mukanya bercahaya, berseri-seri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan para penuntut ilmu, semoga Allah memberikan cahaya yang terang menderang untuk mukanya. Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Karena boleh jadi orang-orang yang membawa fiqih, maksudnya yang mempelajari hadis saat ini, lalu nanti antum sampaikan kepada orang lain, boleh jadi statusnya adalah antum yang menyampaikan kepada mereka tidak lebih paham dengan hadis yang antum sampaikan itu dibandingkan mereka. Itu letak keutamaan menyampaikan ilmu. Boleh jadi hadis yang antum sampaikan itu lebih dipahami dan diamalkan oleh orang yang mendengarnya dari antum dibandingkan antum sendiri. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang ini kita akan memulai suatu kajian rutin untuk suatu kitab yang sangat-sangat bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan buku ini bermanfaat untuk seluruh kalangan kaum muslimin. Semenjak ditulisnya buku ini sampai ke zaman sekarang, di majlis-majlis ilmu buku-buku ini disyarah, dijelaskan, disampaikan oleh para ulama. Buku ini berjudul, ada yang tahu judul buku yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu sebutkan? Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Apa judulnya? Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alimi wal Muta'allim. Karya Ibnul Jama'ah. Sebuah nama yang sudah populer di kalangan para ulama, baik di zamannya sampai sekarang ini. Namun sebelum kita memulai menjelaskan dan mempelajari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim ini, Ustaz ingin menyampaikan beberapa hal yang berkait dengan yang berkaitan dengan bagaimana cara belajarnya para ulama dahulu. Juga nanti diikuti dengan muqaddimah pendahuluan tentang siapa penulis kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim ini. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh pepatah, tak kenal maka tak sayang. nilai suatu ilmu itu akan semakin kita pahami ketika kita mengenal siapa yang menulis ilmu tersebut. Kenapa dia menulis ilmu tersebut? Apa isi dari kitab yang dia tulis itu? Kalau kita tahu ini, maka belajar kita akan menjadi semakin seru dan asik. Kebanyakan orang yang putus di tengah jalan karena langsung main masuk ke isi kitab. Tidak tahu dia apa yang dibahas di dalam kitab itu, apa urgensi ilmu yang dibahas di dalam kitab itu, siapa penulisnya, tidak tahu kedudukan ulama yang menulisnya, maka juga kurang memahami nilai ilmu yang dia pelajari itu. Ya. Dan kalau seandainya kita bahas kitab ini dengan bahasa kita, dengan sedikit penjelasan, apalagi dengan terjemahan, mungkin akan memakan waktu atau mungkin akan mengambil kurang lebih 40-an sampai 50-an majlis. Dan alhamdulillah kita akan mempelajari kitab ini sepekan sekali insyaallah. Jadi kita bisa mempelajarinya dalam waktu yang tidak cukup lama. Bayangkan kalau seandainya kita mempelajarinya sebulan sekali. Ya, kita akan mempelajarinya dalam waktu 2 tahun, 3 tahun atau lebih. Itu belum masuk agenda-agenda menguliti dan lain sebagainya yang libur-libur nanti lagi. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Tentang sekelumit bagaimana para ulama kita belajar. Dikatakan bahwasannya di antara kiat sukses dalam menuntut ilmu, kiat sukses dalam belajar itu adalah kita mengikuti metoda belajarnya para ulama terdahulu. Maka untuk itu perlu kita mengetahui bagaimana sih mereka belajar. Untuk mengawali pembicaraan kita ini, kami akan sampaikan sebuah hadis yang mulia yang disabdakan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi, juga oleh Al-Imam Al-Hakim, dan dikatakan sahih oleh Al-Imam Al-Hakim, begitu juga Al-Imam Adz-Dzahabi. Hadis tersebut berbunyi, man humani la yashba'an. Ada dua golongan, dua tipe orang yang tidak akan pernah merasa kenyang. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Talibu ilmin, yang pertama adalah para penuntut ilmu, dan yang kedua adalah talibu dunia, penuntut atau pencari dunia. Yang dua ini tidak akan pernah kenyang. Penuntut ilmu yang sejati tidak akan pernah kenyang dengan ilmu yang sudah dia capai. Sebagaimana kita melihat para pengejar dunia, para pengejar kekayaan yang mereka tidak pernah haus, yang tidak pernah kenyang-kenyangnya setelah mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Ada orang yang dapat mobil, apa mobil yang bagus, mobil Alphard gitu. Ya, dia tidak akan puas dengan satu mobil Alphard dan akan mencari, berusaha untuk mendapatkan mobil mewah lainnya. Orang yang sudah punya rumah dan ambisinya adalah dunia, maka dia tidak akan puas dengan rumah yang sudah dia miliki. Maka penuntut ilmu yang sejati seharusnya kita meniru hasrat dan passionnya para pengejar dunia dalam menuntut ilmu. Tidak pernah merasa kenyang. Hadis ini disampaikan oleh Rasul. Dia adalah wahyu dan dibenarkan oleh para ulama kita terdahulu di dalam catatan sejarah-sejarah mereka. Mari kita lihat di antara para ulama kita dulu, ada yang bernama Abul Aliyah. Abul Aliyah ini tinggal di Iraq, dia pernah berkata, kunna nasma'ur riwayata an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami pernah mendengar riwayat hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat tersebut yang menukilnya adalah para sahabat. Jelas ya? Kami pernah mendengar riwayat-riwayat dari Rasul yang disampaikan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Wa nahnu bil Basrah. Ketika itu kami berada di Basrah. Fama narda, perhatikan. Jadi hadisnya itu sudah mereka dengar. Hadisnya itu sudah mereka ketahui. Ini hadis dari Abu Hurairah, ini hadis dari Aisyah, ini hadis dari Abi Bakrah, ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud, dan seterusnya dari kalangan-kalangan para sahabat yang terlambat meninggalnya. Ketika itu kami berada di Basrah, kata Abu Aliyah. Fama narda hatta narkaba ilal Madinah fanasma'aha min afwahihim. Padahal hadis itu sudah kami dengar, ini dari Abu Hurairah dan seterusnya, tapi kami tidak puas sampai kami mengatur perjalanan, lalu melakukan perjalanan ke Madinah dan mendengar hadis tersebut langsung dari mulut dan lisan mereka. Dari Irak berjalan ke Madinah, dulu tidak ada motor, apalagi Alphard, ya, tidak ada. Berjalan kaki dengan tunggangannya, unta, kuda, keledai. Kalau hujan kena hujan. Kadang mereka berjalan berbulan-bulan untuk mendapatkan satu ilmu, bahkan satu kata. Sebagaimana Jabir bin Abdullah dalam ceritanya yang sangat masyhur, untuk mendapatkan satu hadis saja beliau melakukan perjalanan satu bulan. Hadis tersebut adalah hadis tentang bagaimana keadaan manusia nanti dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Bahwasannya pada hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertelanjang kaki, tidak beralas kaki. Uratan, tidak ada sehelai benang pun di tubuhnya. Bertelanjang badan. Ghurla, tidak dikhitan, tidak disunat. Hadis ini, untuk mendapatkannya Jabir harus melakukan perjalanan selama satu bulan. Rela untuk melakukan perjalanan satu bulan ke kota Madinah untuk mendapatkan hadis ini. Begitu juga Masruq. Masruq ini diantara muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Masruq ini rela melakukan perjalanan yang sangat panjang. Perjalanannya bukan antar kamar, hadirin. Bukan dari kamar Makkah ke sebelahnya Masjid Al-Huda, bukan. Bukan dari Syingkit Jeddah sana, ya, kamar ya, bukan negara sana, ke Masjid Al-Huda. Bukan dari Sukajadi Kasim ke sini. Bahkan ada yang di sini hadir dari luar kota. Ini bukan antar kota, ini antar negara. Masruq hanya ingin mendapatkan tafsiran satu patah kata dari Al-Quranul Karim. Dia datang ke seseorang yang alim di Irak, tapi sampai Irak dia tidak menemukan syekh tersebut. Rupanya syekh tersebut sudah melakukan safar ke negeri Syam. Negeri Syam itu di mana? Sekarang itu terpecah menjadi empat negara. Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon. Ya. Sampai di Irak dia tidak menemukan syahid. Oleh Masruk dia langsung tembak ke negeri Syam untuk mendapatkan satu patah kata atau tafsiran dari satu patah kata. Ya. Pada zaman sekarang ini Allah Subhanahu wa taala segala puji dan syukur untuknya telah membukakan ilmu dan jalan ilmu itu semudah-mudahnya untuk kita. Untuk mendapatkan satu hadis, dapatkan tidak perlu melakukan perjalanan satu bulan. Tidak perlu melakukan perjalanan antar negara, modalnya cuma dua jempol. Benar? Kita sudah bisa mendapatkan atau mendownload bukan satu hadis, satu buku hadis. Kalau kita mau lebih pun ada, bisa. Kita bisa dengan dua jempol, ya, kemudian menanyakan kitab hadis yang kita inginkan ke salah satu bakul kitab, kemudian dalam beberapa hari sampai dengan membayar hanya beberapa ratus rupiah, ya, beberapa ratus rupiah. Nggak ada paket cari wifi gratis. Kita sekarang ini serba tidak modal, nggak mau mengeluarkan modal, ya. Imam Syu'bah mengatakan man talabal haditha aflas, barang siapa yang menuntut ilmu hadis atau mencari hadis, yakni dalam artian umumnya barang siapa yang menuntut ilmu sudah bisa dijamin dia akan muflis. Seharusnya seperti itu, dia akan bangkrut. Kenapa? Karena penuntut ilmu yang sejati itu mengeluarkan modal untuk belajar. Sampai-sampai kata beliau setelah itu, fabi'tu tista ummi bisab'ati dananir. Untuk menuntut ilmu hadis, mencari hadis yang membutuhkan perjalanan, butuh makan di perjalanan, butuh ini dan itu, saya akhirnya menjual baskom ibu saya. Baskom dijual, ya. Berapa dijualnya? Seharga 7 dinar. Satu dinar itu berapa juta ya? 4,25 gram. Kalikanlah dengan 7, ya. Begitu juga, ya. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman ini adalah salah seorang gurunya Imam Malik. Salah satu imam madhab yang madhabnya disebut sebagai madhab Maliki. Imam Rabi'ah ini untuk menuntut ilmu dia naik ke atas rumahnya. Apa yang beliau lakukan? Dia cabut genteng rumahnya dan dia jual untuk membantunya dalam menuntut ilmu. Kita sekarang ini sikit-sikit udzur syar'i, ya. Tidak ada dana, tidak bisa ke sana ke majelis ilmu, insyaallah dikasih udzur. Mereka tidak ada alasan-alasan udzur syar'i. Apa yang mereka bisa jual, mereka jual demi menuntut ilmu. Begitu cara belajarnya para ulama kita terdahulu. Untuk mencari hadis satu bulan atau berbulan-bulan, lalu pertanyaannya hadirin dan hadirat, kenapa mereka selalu berada di atas kita sedangkan kita selalu berada di bawah mereka? Kita tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka, baik dari segi keimanan mereka ataupun dari segi keilmuan dan ketakwaan mereka. Tidak pernah mereka bisa terkalahkan oleh orang-orang zaman sekarang. Kenapa seperti itu? Padahal seharusnya secara, kalau kita main ilmu matematikanya, seharusnya kita yang hidup sekarang ini yang serba mudah untuk mendapatkan ilmu, seharusnya bisa lebih cemerlang daripada mereka, bisa lebih mengungguli mereka dalam keilmuan. Mereka untuk mencari satu hadis satu bulan, katakanlah seperti itu. Kita dalam satu bulan bisa menghafal Arba'in Nawawiyah. 42 hadis. Seharusnya secara ilmu matematika maka itu lebih efisien. Tapi kenapa mereka selalu mengungguli kita? Bahkan sudah dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup di zamanku. Summal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelahnya para tabi'in yang mengikuti sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bertemu dengan mereka, kemudian tabi' tabi'in, dan juga semakin jauh zaman itu dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam secara umum semakin berkurangnya ilmu. Kenapa? Di mana letak kesalahannya? Di mana letak perbedaannya? Perbedaannya hadirin dan hadirat, sebagaimana kata salah seorang ulama asal Syingkit yang mengajar di Masjid Nabawi dulu, yaitu Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syingkiti rahimahullahu taala, beliau mengatakan letak perbedaannya adalah pada keberkahan. Mereka yang susah payah jungkir balik untuk mendapatkan satu hadis, mereka akan sangat mikir untuk tidak mengamalkan hadis tersebut. Kita yang kadang hafal banyak hadis dengan mudah, karena mudahnya kita mendapatkan hadis tersebut, kadang kita tak acuh, merasa tidak penting untuk mengamalkan hadis-hadis tersebut. Wal'iyadzubillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, buku yang kita akan pelajari adalah buku apa tadi? Anak-anak ustaz ada yang masih ingat? Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Karya siapa? Karya Ibnu Al-Jama'ah, Ibnu Jama'ah. Ibnu Jama'ah, anaknya Jama'ah. Kenapa disebut anak Jama'ah? Apakah bapaknya ramai? Apakah bapaknya ramai? Tidak. Salah satu datuknya ada yang bernama Jama'ah. Bahkan datuk dari datuknya pun bernama Jama'ah. Sebagaimana yang nanti kita akan lihat. Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Tadhkirah ini asalnya adalah dzakara yudzakiru tadzkirun tadzkiratun. Yang artinya apa? Ada yang tahu? Arti dzakara yudzakiru? Naam. Apa artinya? Mengingat atau mengingatkan? Mana yang benar? Mengingat sama mengingatkan itu dua yang berbeda. Mengingatkan, ya. Yakni artinya adalah mengingatkan si sami' dan si mutakallim. As-sami' di sini pendengar. Siapa itu yang dimaksud dengan pendengar? Antum-antum yang di depan ustaz ini, yaitu para pembelajar atau para penuntut ilmu. Mengingatkan para penuntut ilmu. Kenapa yang digunakan di sini adalah kata-kata as-sami', yang mendengarkan? Karena memang metode belajar dengan mendengarkan itu lebih tahan lama dan lebih efisien dibandingkan kita belajar sendiri, membaca kitab sendiri. Oleh karenanya orang yang belajar dengan guru, mulazamah, belajar di kelas dengan guru, itu lebih bagus keilmuannya, lebih lama tahan ilmunya, lebih melekat ilmunya dibandingkan orang yang mempelajari ilmu secara otodidak. Jadi metode mempelajari ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah kita mendengar ilmu tersebut dari guru kita. Yang kedua adalah kita membaca buku secara sendirian dan mempelajarinya secara sendirian. Mana yang lebih efisien dan lebih afdal dan lebih disarankan antara kedua metode belajar ini? Tentu yang pertama. Ya. Kalau seandainya antum mendengarkan sambil lihat buku, maka itu lebih afdal lagi. Kalau seandainya tidak membuat antum bingung. Ya. Ada orang yang sambil membuka buku mendengarkan, tapi yang dia dengarkan itu tidak tahu di mana letaknya di kitab itu. Ya. Jadi judulnya Tadhkiratus Sami', yakni mengingatkan kembali para penuntut ilmu, para pembelajar. Jadi ini adalah kitab yang sangat bagus untuk kita pelajari sebagai penuntut ilmu. Hatta ustaz sekalipun juga masih belajar. Kalau seandainya ustaz bisa duduk bersama antum atau duduk seperti antum, mendengar saja guru-guru menyampaikan ilmu, maka ustaz tentu lebih memilih yang seperti itu. Wal mutakallim, dan juga ini untuk mengingatkan orang-orang yang berbicara seperti yang ada di depan antum ini, yang menyampaikan ilmu. Ya, yang menyampaikan ilmu. Salah seorang ulama pernah berkata tentang metode mendengarkan guru dalam menuntut ilmu tadi, bahwasanya dia lebih afdal dibandingkan mempelajari ilmu tanpa guru. Beliau mengatakan, "Man kana syaikhuhu kitabahu, fa khata'uhu aktsaru min shawabi." Ini alasan juga kenapa belajar dengan metode mendengar berguru itu lebih afdal, karena barang siapa yang guru dia adalah buku dia itu sendiri, yakni dia mempelajari dari kitab secara langsung, maka salahnya lebih banyak dibandingkan benarnya. Pasti itu. Di zaman sekarang ini yang tujuan kadang menerbitkan dan mencetak kitab itu sudah melenceng, kadang tujuan utamanya adalah bisnis, beda dengan cetakan-cetakan dulu. Makanya kadang ya, kalau seandainya kita bertanya kepada para ulama untuk Sahih Al-Bukhari cetakan yang terbaik apa, untuk buku-buku turas yang lainnya cetakan yang terbaik apa, kebanyakan para ulama mengalihkan kita kepada cetakan-cetakan lama yang kadang kalau kita membaca tulisannya saja agak sulit. Padahal banyak sekarang ini cetakan-cetakan Saudi, Beirut yang bagus-bagus. Kenapa? Karena kadang secara kebenaran, ketepatan, kurang atau banyaknya salah, itu lebih baik cetakan-cetakan lama kebanyakannya. Kenapa? Karena kebanyakan para penerbit kitab dahulu itu tujuan utama mereka mencetak kitab adalah untuk menyebarkan ilmu. Di situ letak keberkahan. Ya, saya tidak katakan semuanya, tapi kebanyakan sekarang hanya sekedar bisnis mencetak buku sekedarnya, akhirnya banyak salah, dan kebetulan kita orang kere-kere pula. Biasanya cetakan-cetakan yang dicetak begitu tanpa memperhatikan kebenaran lafaz-lafaz yang ada di dalam buku tersebut biasanya dijual murah-murah, dan kita memilih yang murah-murah itu. Akhirnya ketika kita mempelajari kitab itu secara otodidak, maka kita lebih banyak salah dibandingkan benarnya. Kita akan sebutkan salah satu hikayat nanti yang menunjukkan bahwasannya belajar dengan guru itu lebih utama dibandingkan belajar dengan kitab atau kepada kitab secara langsung, secara otodidak, insyaAllah setelah adzan isya'.